Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang sudah hafal? Maka rahimahullah ta'ala, kita akan rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil-Aliyil-Arfaqi. Alhamdulillahil-Aliyil-Arfaqi. Wal-Jami'il-Asya'il-Wal-Mufariqi. Al-Azim wa Asyatil Ibn Amir wa Asyatil Azim wa Hikami wa Hikratil Kathira thumma salam thumma salatu ma'assalami da'ini ala Rasulil Quraishil Khatami Wa alihi wa sahbihi al-abrari. Ayam, barakallahu fiik. Satu lagi, menyahab. Ada yang baca satu lagi? Sudah hafal. Dan dihafal ya, dihafal. Matanya diusahakan untuk dihafal. Kita mulai pelan-pelan. Baik, kita lanjutkan. Nabam berikutnya setelah beliau telah memberi pendahuluan. Jadi yang selama ini kita pelajari itu masih pendahuluan. Alhamdulillahil Aliyil Arfaqi, muji Allah, muji sifat-sifatnya. Kemudian beliau bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu nafi'. Keutamaan ilmu dan alamat atau tanda-tanda ilmu itu bermanfaat serta pentingnya al-ilm. Maka setelah itu beliau melanjutkan pada bait nazmnya. I'lam hujita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. I'lam, ketahuilah. Hujita, semoga kamu diberi hidayah oleh Allah. Anna afdalal minan, sungguhnya bahwasanya sebaik-baik al-minan, anugerah, sebaik-baik kenikmatan adalah ilmun, ilmu yuzilu syakka, yang menghilangkan darimu keraguan. Yuzilu syakka angka, yuzilu menghilangkan, asyak keraguan, angka darimu, waddaran dan syahwat atau kejelekan. Ilmu yang menghilangkan darimu keraguan dan kejelekan. Yang dimaksud dengan asyak, keraguan di sini adalah asyubuhat. Dan yang dimaksud dengan ad-daran, kejelekan adalah asyahawat. Maka ilmu itu menghilangkan syubuhat dan asyahawat. Kita baca syarah Syekh di sini. Setelah beliau menyebutkan matannya, beliau menjelaskan maksud dari apa yang beliau tulis dari nazm qawaid fiqhiyah. Kata beliau, yakni maksudnya adalah anna minanallahi 'alal 'ibadi katsira. Bahwa nikmat Allah terhadap hambanya itu sangatlah banyak. Wa afdalu ma manna Allahu 'ala 'abdihi bihi huwa al-'ilmun nafi'. Dan seutama-utamanya nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Syekh di sini menyebutkan dalam bait nazmnya, i'lam hudita anna afdhalal minan, sesungguhnya sebaik-baik keutamaan kenikmatan adalah ilmu. Maksud beliau bahwa Allah Azza wa Jalla itu banyak memberikan nikmat kepada hambanya, dan yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah ilmu. Bukan sekedar ilmu, tapi apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu nafi' dan ilmu dhar. Ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang madarat. Ilmu nafi' adalah ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini ilmu yang bermanfaat, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, hadis-hadis Rasul, sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para salaful ummah. Inilah ilmu an-nafi'. Ilmu bermanfaat, bermanfaat ilmu ini di dunia, dan juga bermanfaat di akhirah. Di dunia dia terbimbing, dan di akhirah dia selamat dari adzabullah. Ilmu yang kedua adalah ilmu la yanfa', atau ilmu dhar, yang memadaratkan. Ilmu yang memudaratkan. Apa itu ilmu yang memudaratkan? Adalah ilmu sihir. Ilmu sihir, ilmu perdukunan, ramal. Ini adalah ilmu yang memudaratkan. Dari sisi zatnya, dari sisi zat ilmu sendiri itu memudaratkan. Namanya ilmu sihir itu memudaratkan. Dan bisa saja, tadi kita bahas tentang zat ilmu itu sendiri. Terkadang atau sering ilmu itu dari sisi zatnya dia adalah ilmu yang bermanfaat. Tetapi pemilik ilmu yang asalnya bermanfaat ini itu tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Sehingga orang ini tidak manfaat ilmu yang dia miliki, walaupun ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti seseorang yang tidak beramal dengan ilmunya, seseorang yang menyelisih apa yang dia ilmui, lebih mengedepankan syahwat dia, lebih mengedepankan ta'asub daripada ilmu yang telah dia miliki. Maka ini semua merupakan sebab ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi orang itu. Tetapi asalnya ilmu itu bermanfaat, dikarenakan sebab-sebab tertentu sehingga ilmu itu tidak bisa memberi manfaat bagi dia. Sehingga oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu ilmu bisa saja dia bermanfaat asalnya. Ada ilmu yang nafi', tetapi dia tidak tepat atau berada di orang yang atau hati orang ini tidak tepat. untuk menerima ilmu yang bermanfaat tersebut. Inilah kondisi orang-orang Yahudi, kondisi orang-orang yang tidak mau beramal dengan ilmunya, orang Yahudi dan yang semisalnya. Kemudian kata beliau, wa alamatu kaunul ilmi nafi'an ma dzakartu minan nadhm, dan tanda bahwa ilmu itu bermanfaat, apa tandanya bahwa ilmu itu bermanfaat, tandanya adalah kata beliau, ma dzakartu minan nadhm, apa yang telah aku sebut pada bait nadhm, pada bait nadhm, yaitu apa? Ilmun yuzilu syakka anka waddaran, ilmu yang menghilangkan asyak, keraguan dan kejelekan, yakni syubhat dan syahwat, syubhat dan syahwat. Annahu yuzilu 'anil qalbi syai'ain, kata beliau bahwa ilmu ini menghilangkan dari hati dua hal. Wa huma, keduanya itu adalah syubhat dan syahwat. Syubhat dan asyahwat. Fasyubhatu turithu syakka, syubhat, perkara-perkara yang samar yang disebut dengan syubhat, turis itu melahirkan asyak, keraguan. Syubhat itu melahirkan apa? Keraguan. Apa makna syubhat? Makna syubhat adalah al-iltibas, kesamaran. Maka seluruh perkara yang kondisinya samar, dia tidak tahu apakah itu halal atau haram, samar bagi dia apakah itu benar atau salah, hak atau batil, samar bagi dia, ini disebut dengan syubhat. Dan syubhat adalah amrun nisbi, syubhat itu adalah perkara yang nisbi, relatif. Maksudnya tidak, syariat itu tidak ada dalam syariat ini, tidak ada yang namanya syubhat dalam syariat. Syariat yang Allah turunkan semuanya jelas, gamblang, terang benderang. Tidak ada yang namanya agama yang masih samar dalam agama Islam ini. Dalam syariat Islam tidak ada yang masih samar padanya. Cuman relatif, terkadang seorang itu karena kurangnya ilmu pada dia sehingga dia menganggap ini adalah perkara yang syubhat, yang ragu. Padahal asalnya itu bukanlah perkara yang syubhat. Relatif dia mengira itulah perkara yang syubhat, tetapi orang lain tidak, jelas bagi dia. Orang yang kurang ilmunya menganggap bahwa itulah perkara yang syubhat, tetapi orang yang memiliki ilmu tidak, jelas bagi dia itu adalah perkara yang haram. Orang yang memiliki ilmu cuman dia dalam permasalahan ini dia masih kurang ilmu, atau dia terlewatkan suatu perkara sehingga samar hukum itu bagi dia. Tapi di sana ada orang yang Allah beri taufik sehingga bagi dia tidaklah samar perkaranya. Sehingga syubhat ini adalah perkara yang nisbi, perkara yang relatif. Adapun secara syariat, maka syariat telah jelas, terang benderang, tidak ada perkara yang masih samar dalam agama Islam ini. Dan di antara sebab yang menjadikan seseorang itu terjerumus dalam syubhat, yaitu adalah kejahilan, al-jahl. Di antara sebab yang terbesar seseorang itu masuk ke dalam jurang syubhat adalah al-jahl. Ketika seseorang itu jahil dengan ilmu, jahil dari ilmu, maka dia pasti akan banyak terjatuh dalam perkara-perkara yang dia ragu, yang dia syubhat bagi dia. Dengan mudah dia akan mendapati syubhat itu dengan mudah, dan dia akan terseret masuk terkena fitnah disebabkan syubhat-syubhat tersebut. Disebabkan apa? Kejahilan dia. Sebab yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu, al-hawa, lebih mengedepankan hawa nafsu. Sehingga kita seorang sudah mengedepankan hawa nafsunya, maka dia juga akan mudah untuk terjerumus ke dalam asyubhat. Qala fasyubhat turithu syak, maka keraguan apa asyubhat itu melahirkan asyak, keraguan. sehingga ilmu ini menghilangkan yang namanya asyak tadi, keraguan tersebut. Berarti dengan ilmu seorang selamat dari syubhat wasyahwat, dan juga lahir dari syubhat ini asyahwat atau afan, ini sudah selesai. Kemudian wasyahwatu, adapun syahwat, jadi syubhat itu melahirkan keraguan. Dan syahwat turitsu daranul qalbi wa qaswatihi, melahirkan rusaknya hati dan kerasnya hati. Asyahwat, syahwat itu melahirkan, membuat hati itu rusak dan membuat hati itu menjadi keras. Syahwat itu apa? Syahwat adalah keinginan yang kuat untuk mencapai kenikmatan. Ini disebut dengan syahwat. Keinginan yang kuat, ar-raghbah asyadidah fi tahsilil malal, kata para ulama, ar-raghbah, keinginan yang kuat untuk meraih kenikmatan. Ini disebut dengan syahwat. Dan syahwat itu terbagi menjadi dua. Ada syahwat yang mubah, yang boleh, syahwat yang halal, dan juga ada syahwat yang haram. Maka yang dimaksud mu'alif di sini adalah syahwat yang haram tentunya. Syahwat yang bisa merusak kondisi hati itu adalah syahwat yang jelek atau syahwat yang haram. Syahwat yang mubah seperti makan, minum, nikah dengan cara yang syar'i dan lain-lainnya. Dari yang dibolehkan oleh syariat, yang itu dia rasa nikmat, maka ini disebut syahwat yang halal, boleh. Bukan berarti bahwa seluruh syahwat itu diharamkan, tidak. Yang dimaksud syahwat itu haram adalah syahwat yang jelek. Adapun syahwat yang haram, banyak contohnya. Seperti az-zina, sariqah, perbuatan-perbuatan yang haram, yang mengenakkan bagi dia meninggalkan perkara yang wajib. Ini syahwat. Maka semua ini muharramah. Dan inilah yang dimaksud oleh beliau bahwa syahwat, syahwat yang jelek, jika syahwat itu diitlakkan secara mutlak, disebut secara mutlak, berarti yang dimaksud adalah syahwat yang jelek ini. Syahwat jika diistilahkan dengan mutlak, disebut dengan mutlak, berarti dia maksudnya adalah syahwat yang haram. Kata beliau, wasyahwatu turitsu daranul qalb, syahwat itu akan mengantarkan, melahirkan pada seseorang rusaknya hatinya dan kerasnya hati dia. Watusabbitul badana anit ta'at, watusabbitul badan, dan juga syahwat ini menghalangi badan seseorang untuk melakukan ketaatan, yaitu dengan adanya syahwat pada dia, lebih besar syahwatnya, sehingga itu mempengaruhi keimanan dia, sehingga badan dia malas untuk melakukan yang namanya ibadah, karena syahwat yang ada pada dia itu besar, sehingga dia lemah untuk melakukan amalan-amalan ta'ah. Inilah yang namanya asyahwat. Seorang jika dia syahwat hawa nafsu, itulah syahwat. Berpengaruh. Yang namanya syahwat itu sangat berpengaruh. Ketika seorang sudah terjatuh dalam sebuah maksiat, dia merasa senang. Dia suka dengan kemaksiatan, dia tidak bertaubat. Pasti akan mempengaruhi ketaatan dan ibadah dia. Otomatis. Orang yang rajin dalam beribadah, itu insya Allah tidak demikian kondisinya. Tapi seorang yang gemar dia bermaksiat, melakukan perkara-perkara yang haram, pasti akan tampak bagi dia lemah, menurun semangatnya untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Qala fa alamatul ilmin nafi'i annahu yuzilu hadainil maradain al'azimain. Maka tanda bahwa ilmu itu bermanfaat bagi pemiliknya, annahu yuzil, ilmu ini menghilangkan dari dia hadainil maradain, dua penyakit. Al-azimain, dua penyakit yang besar ini. Apa itu? Asyubuhat dan asyahwat. Penyakit syubuhat dan penyakit syahwat. Wa yajlibu lil abdi fi muqabalatihima syai'ain. Dan ilmu nafi', tanda ilmu nafi' juga adalah mendatangkan bagi seorang hamba lawan dari lawan kedua penyakit itu. Jadi tanda ilmu bermanfaat itu menghilangkan dua penyakit ini, syubhat dan syahwat, dan mendatangkan bagi seorang hamba lawan dari keduanya, lawan dari dua penyakit itu. Apa lawan dua penyakit tersebut? Wahuma, lawannya adalah al-yaqin, keyakinan, alladhi huwa diddu syukuk, keyakinan yang kuat, yang dengannya dia beriman, atau keyakinan yang dengannya did, lawan daripada asyukuk, keraguan. Jadi yakin ini hal yang pertama, lawan dari asyak, lawan keraguan itu adalah keyakinan. Lawan dari keraguan adalah keyakinan, yakni al-ilm. Ketika dia memiliki ilmu, maka ilmu ini menepis yang namanya keraguan-keraguan tersebut. Seseorang ketika belum berilmu, dia ragu, masih belum punya ilmu. Tetapi ketika dia memiliki ilmu, dia yakin dengan ilmu dia, maka dengan itu tersingkirkanlah yang namanya penyakit syubhat yang mengantarkan kepada keraguan-keraguan tersebut. Hal yang kedua yang merupakan lawan daripada penyakit ini adalah al-imanut tam. Jadi al-yakin, yakin itu lawan daripada keraguan. Dan imanut tam, iman yang sempurna. Al-musilu lil-abdi likulli matlubin, yang mengantarkan kepada seorang hamba, yang mengantarkan hamba kepada apa yang dia cari. Mengantarkan hamba kepada apa yang dia cari. Al-muthmiru lil-amalis salihah, kemudian melahirkan dari keimanan yang sempurna tersebut, melahirkan amalan-amalan saleh. Alladhi huwa, yang mana keimanan yang sempurna ini, huwa yang dimaksud di sini kembalinya kepada al-imanut tam, yang mana keimanan yang sempurna ini adalah diddun lis-syahwat, lawan daripada syahwat, lawan daripada asy-syahwat. Beliau disini menjelaskan bahwa tanda ilmu bermanfaat itu menghilangkan dua penyakit ini dan mendatangkan lawan daripada dua penyakit tersebut. Penyakit syubhat, lawannya adalah al-yaqin atau al-ilm. Penyakit syubhat itu lawannya adalah keyakinan. Dia seorang dia yakin dengan ilmunya, hilang itu yang namanya syubhat tersebut. Keraguan-keraguan itu hilang. Dan lawan daripada syahwat adalah al-imanut tam, keimanan yang sempurna. Dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, sehingga ketika seorang beriman dengan iman yang sempurna, melahirkan dia untuk taat, rajin, beramal saleh, takut kepada Allah. Inilah faedah, hasil dari seseorang ketika dia telah samarah, buah dari seseorang ketika dia telah beriman dengan keimanan yang sempurna, sehingga dia takut kepada Allah, membawa dia untuk merasa takut dengan azabullah, dan juga membuat dia semangat untuk beramal soleh, yang mana ini adalah lawan daripada syubhat atau lawan daripada syahwat. فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ, semakin seseorang itu bertambah ilmu yang bermanfaat baginya, حَصَلَ لَهُ كَمَالُ الْيَقِينِ, maka dia akan semakin meraih keyakinan yang sempurna. Seseorang ketika dia bertambah, semakin bertambah ilmunya, semakin sempurna keyakinan dia. Otomatis semakin jauh syubhat itu padanya. Wa kamarul iradati, dan semakin sempurna juga tujuan dia. Tujuan dia apa itu? Keimanannya juga semakin sempurna. Ilmunya semakin sempurna, keyakinannya sempurna. Ketika seorang yang bertambah ilmu, maka keyakinannya itu semakin sempurna, dan juga iman dia semakin sempurna. Dengan dua hal inilah tertepis asyubuhat dan asyahwat. Wala tatimmu sa'adatul abd, tidaklah sempurna kebahagiaan seorang hamba illa bijtima'i hadainil amrain, kecuali dengan terkumpulnya, terkumpul padanya dua hal ini. Itu apa? Al-yaqin wa kamalul iradah, keyakinan dan sempurnanya tujuan dia. Yani al-yaqin dan al-iman, keyakinan yang kuat. Yang mana ini adalah lawan daripada asy-syubhat, dan keimanan yang sempurna yaitu lawan dari asy-syahwat. Dengan kedua inilah seseorang akan sempurna kebahagiaannya di dunia dan di akhirah. Dan dengan keduanya pula, wabihima, dan dengan keduanya pula, tunalul imamatu fiddin, seseorang akan meraih kepemimpinan dalam agama. Seseorang akan meraih kepemimpinan imamah dalam agama. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, la tanalul imamatu fiddin illa bis-sabri wal yaqin. Tidaklah kepemimpinan dalam agama itu diraih kecuali dengan as-sabr, dengan sabar. Sabar dia meninggalkan syubhat, sabar dia menjauhi syubhat, atau afwan, sabar menjauhi syahwat, dan al-yaqin, dengan keyakinan yang kuat. Dengan itu dia bisa meraih kepemimpinan dalam agama Islam. Dan dalilnya adalah ayat ini. Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami telah menjadikan dari sebagian mereka a'immah, para imam. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Para imam itu memberi petunjuk dengan perintah-perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, bersabar dalam ilmu, bersabar ketika talabul ilm, bersabar di saat berdakwah kepada Allah, bersabar dia meninggalkan dunianya, bersabar dia dalam kehidupan yang sempit, sabar dia dalam ketaatan kepada Allah. Ketika seorang demikian kondisinya, wa kanu bi ayatina yuqinun, kondisi yang kedua, sifat orang ini yang kedua yang Allah jadikan dia sebagai pemimpin, yaitu dia yakin dengan ayat-ayat kami. Dia yakin, sempurna imannya. Sehingga ketika sempurna imannya dia, syubhat itu tidaklah mempengaruhi, atau syahwat tidak mempengaruhi kehidupannya. Ketika dia imannya sempurna, tentu syahwat itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Maka dengan kesabaran dan dengan keyakinan, dengannya dia meraih al-imamah, kepemimpinan dalam agama ini. Dia yakin dengan hari akhir, yakin dengan al-jannah wan-nar, membenarkan ayat-ayat Allah, membenarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memilih apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sisi manusia. Maka inilah al-yaqin, sabar dan al-yaqin. Dengan dua inilah seseorang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin, al-imam dalam agama. Maka kesimpulannya bahwa ilmu yang bermanfaat itu melahirkan dua faedah. Yang pertama, al-yaqin, yang dengannya dia menepis keraguan-raguan, was-was syaitan, asy-syubhat, ditepis dengan al-yaqin. Yang kedua, buah daripada ilmu yang bermanfaat adalah keimanan yang sempurna, yang dengannya dia menepis dan menghilangkan syahwat-syahwat yang haram. Karena ketika orang itu sempurna imannya, tentu dia akan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan tersebut. Adapun orang yang imannya kurang, maka ini tidak bisa mengurangi, tidak bisa menghilangkan syahwat dia. Seorang beriman tapi imannya turun, imannya kurang, dia masih berbuat maksiat, masih tidak memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga masih ada syahwat pada dia, belum bermanfaat ilmu yang dia miliki tersebut. Oleh karena itu Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang paling berilmu. Orang yang berilmu, semakin banyak ilmu dia, tentu otomatis seharusnya, inilah yang seharusnya, otomatis semakin besar keyakinan dia dan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jal. Naktafi ila hadha al-qadr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.